apa cucuro, apa welas riko wis sudo. Mas, apa wari kote kongwe ni gudo, kok cepet ngilang koyo super boy. Oh yeah, tu, ku iwa pari ning pasar muncar, mikir riko atiku sampe buyar, koro-koro riko katut bako soto. Suwi pikiran murah normal, utaku panas cari sabar yo yang, kok yo gampang iri kon jaluk sepuro. Mas Warsido, soyo suwi soyo raiso dipercaya, mau susah mau jaluk urip pulio, apa pancen kuwi ngarep aku bongko. Mung maido, yen kuwi salah ra gelem dipaido, apa iki carane ngeramut bojo, pingin rasane kendhat ing dhuwur klopo. Soyo raiso dipercaya, masih sama menjalur.